بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Khotibillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Syekh Shalih Al-Utsaimin radhiyallahu ta'ala menjelaskan kepada kita tentang makna sunnah yang telah kita sebutkan pada pembahasan yang telah lalu, bahwasanya sunnah lughatan, sunnah secara bahasa adalah at-tariqah, jalan, atau bermakna as-siyaq, atau bermakna al-manhaj. Maka ini semua dinamakan sunnah secara bahasa, baik itu tariqah ataupun siyar mahmudah atau mazmumah, terpuji ataupun tercela. Demikian pula hasanah atau sayyi'ah, ataupun suatu jalan, suatu prinsip, suatu ajaran, suatu ideologi yang baik ataupun tercela. Sebagaimana dilalui dalam hadis jarib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga hadis Abi Waqid Al-Layhi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang menunjukkan bahwa sunnah secara bahasa adalah tariqah, jalan yang terkadang menunjukkan kepada suatu jalan arah yang terpuji ataupun tercela, baik ataupun jelek. Wastilahan, adapun secara istilah, dan yang lebih utama untuk dikatakan syara'an, secara syar'i, karena perkara-perkara yang tidak datang menurut ahlul istilah, maka selayaknya hal itu untuk dikatakan syara'an, menurut syariat. Dan istilah yang dikatakan secara, atau definisi yang dikatakan secara syar'i, ma waradat fil kitabi wa sunnah, definisi yang datang di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Maka perkara-perkara yang tidak diketahui dan tidak datang di dalam Al-Quran ataupun Sunnah didefinisikan secara istilahan menurut ahlul istilah cabang suatu disiplin ilmu, baik itu istilah ahli tauhid, istilah ahli al-aqidah, istilah ahli tajwid, istilah ahli mustalah, istilah ahli lughah, dan yang lainnya. Minal mustalihin, dari ahlul istilah. Sehingga yang di sini lebih utama dalam mendefinisikan sunnah, yaitu syara'an, secara syar'i. Sebagaimana oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Mu'jam Al-Manahi Al-Lafziyah, yang tentunya antum ketahui bersama bahasanya Bakar Abu Zaid ini sekarang telah melenceng, tapi kitab ini bagus ya, dan diambil faedah oleh para ulama sebelum ketergelincirannya. Sehingga sunnah secara syar'i, makana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dikatakan sunnah adalah ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin aw amalin. Perkara-perkara yang nyata Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, berpijak di atasnya. Demikian pula para sahabatnya pun sama berpijak di atasnya. berjalan di atasnya, meniti jejak tersebut. Baik itu apa yang ditempuh dan dititi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, min aqidatin, dari perkara aqidah, au amalin, atau muamalah, amalan. Sehingga di sini sunnah menunjukkan umum perkara-perkara yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, baik itu di bidang aqidah ataupun bidang muamalah, maka itu adalah sunnah. Tayyib. Dan ini makna yang a'am wa asmal, makna yang lebih luas dan lebih mencakup dari makna-makna sunnah yang lainnya. Karena sunnah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ati ala thalathati ma'anin, datang dengan tiga makna. Di antaranya makna ini yang paling luas cakupannya, makna yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Adapun makna yang dua yang lainnya yang umum, yang pertama yaitu sunnah yang bermakna maduna Al-Quran, sunnah dalam artian selain Al-Quran. Maka apa saja selain Al-Quran maka disebut sunnah. Lawan daripada Al-Quran adalah sunnah. Selain Al-Quran adalah sunnah. Ya, sehingga kita katakan qaulullah huwal Quran. Ucapan Allah SWT disebut Quran. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut hadis. Tayyib. Ini makna yang pertama dari makna sunnah, yaitu maduna Al-Quran atau ma yuqabil Al-Quran, lawan daripada Quran adalah sunnah. Tayyib. Selain Al-Quran adalah sunnah. Apa yang menunjukkan bahwasanya selain Al-Quran adalah sunnah atau lawan daripada Al-Quran sunnah? Sehingga di sana ada qaulullah wa qaulun nabi, dibedakan antara qaulullah wa qaulun nabi, dibedakan antara Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah, yang mengimami kalian, yang berhak menjadi imam di tengah-tengah kalian di dalam salat, aqra'ukum bi kitabillah, yaitu orang yang aqra, yang paling pandai di dalam Al-Quran, tilawatan wa tafsira hifdhan, ya, secara hafalannya, secara bacaannya, secara tafsirannya, dan cakupannya terhadap ilmu Al-Quran, maka yang berhak menjadi imam mereka atau dia. Aqra'ukum bi kitabillah, yang paling pandai dalam Al-Quran, kata Rasul. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in kanu fil Qur'ani sawa, jikalau mereka di dalam bidang Al-Quran sama, sama-sama hufaz, ya, sama-sama penghafal Quran, sama-sama bagus bacaannya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang kedua, ya, jalan yang kedua yang berhak menjadi imam, a'lamukum bisunnah, yang paling tahu di antara kalian tentang sunnah. Ya, sehingga dari sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan dibedakan. Ya, bahwasanya sunnah syai' akhar. Al-Qur'an syai' akhar. Al-Qur'an qaulullah, kalamullah, wa sunnah qaulu nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis maduna Al-Quran, hadis adalah selain Al-Quran. Bisa difahami makna yang pertama dari makna hadis. Begitu ya. Faham makna yang pertama, makna hadis. Hadis itu apa mas? Apa ditanya tentang hadis itu apa sih? Maknanya ada tiga. Tadi yang kita sebutkan yang pertama, ma yuqabil Quran, lawan daripada Al Quran. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud rawi Muslim. Makna yang kedua, makna sunnah, ma yuqabilul fard wal wajib, uma dunal fard wal wajib, lawan daripada fardu, lawan dari wajib, selain fardu, selain wajib, maka itu disebut sunnah. Itu makna yang kedua. Ya, sehingga tentunya kita sering mendengar istilah fuqaha, mereka mengatakan hadza fardun wa hadhihi sunnah. Ini fardu, ini wajib, ini sunnah. Menunjukkan dibedakan antara fard, wajib dengan sunnah. Sehingga Rasul SAW mengatakan dalam hadisnya, atau para sahabat sering mengutip, wa minas sunnati kada wa kada, termasuk daripada sunnah demikian dan demikian. Tanya. Bisa difahami. Makna yang kedua ini lebih luas daripada makna yang pertama tadi. Tanya. Dan tentunya dari dalam masalah ini banyak ya, yang menunjukkan bahwasanya sunnah adalah perkara-perkara yang di bawah wajib. Dan ini masyhur inda ahli al-usul wal fuqaha, di sisi ahli al-usul dan fuqaha, ahli al-fiqih. Sehingga mereka membedakan ini amalan wajib, ini amalan fardu, ini amalan sunnah, mustahabbah, dibedakan. Dan yang ketiga, dari makna sunnah, ma yuqabilul bid'ah, lawan bid'ah. Makna sunnah yang ketiga adalah lawan daripada bid'ah. Sehingga makna yang ketiga ini lebih umum, yaitu makna yang disebutkan oleh Syekh di sini, ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin aw amalin, yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam bidang akidah ataupun muamalah. Sehingga sunnah yang ketiga ini yang disebut lawan bid'ah, maka fil Quran wa sunnah, apa saja yang terbukti di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu disebut sunnah. Karena lawannya adalah bid'ah. Bid'ah adalah perkara yang menyisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, bid'ah perkara yang menyisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga makna yang ketiga ini sesuai dengan makna yang disebutkan oleh Syekh rahimallahu taala di sini. Oleh karena itu disebut ahli sunnah, ahli sunnah, dan disebut lawannya apa? Ahli bid'ah. Apakah ketika seseorang disebut ahli sunnah karena dia sebagai orang-orang yang taat menjalankan sunnah Nabi, membuang Al-Quran? Ada enggak ahli sunnah? Seseorang dikatakan ahli sunnah karena dia taat, patuh menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara Al-Quran dibuang. Ada seperti itu? Atau pantas seseorang dikatakan ahli sunnah sementara dia membuang Al-Quran? Pantas ya? Abu Zaki? Tidak layak tentunya ya. Maka tatkala seseorang dikatakan ahli sunnah ketika dia mempraktikkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak cukup seseorang dikatakan ahli sunnah karena ahli dalam sunnah, Tetapi maksudnya adalah ahli dalam meniti jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini jangan keliru. Dikatakan seorang ahli sunnah tatkala mempraktikkan Al-Quran dan juga bimbingan Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Sehingga lawannya yang tidak mempraktikkan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mengikuti bimbingan Al-Quran As-Sunnah, disebut Ahlul Bid'ah. Oleh karena itu makna yang ketiga ini makna yang lebih luas, lebih mencakup seluruh permasalahan din agama. Seorang dikatakan Ahlul Islam, Ahlul Sunnah, karena dia menjalankan Islam. Sementara Islam apakah cukup dengan Al-Quran saja kemudian membuang sunnah-sunnah Rasulullah? Tidak. Apakah Islam, apakah sunnah cukup dengan menjalankan hadis-hadis Rasulullah kemudian membuang Al-Quran? Atau sebaliknya, cukup dengan Al-Quran kemudian membuang hadis-hadis Rasulullah? Tidak. Al-Quran dan As-Sunnah syai'in mutalazimain, dua perkara yang saling berkaitan erat, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibuang. Sehingga sunnah ma yuqabilul bid'ah, lawan dari bid'ah. Ahli sunnah hum ahlul Islam, hum ahlul Islam. Karena Allah SWT senantiasa menggandengkan wa ati'ullah wa ati'ur rasul di dalam berbagai macam ayat, di banyak tempat memerintahkan untuk kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Farudduhu ilallahi wal rasul, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tanyib. Bahkan perintah Allah SWT wa ma atakum rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Bisa difahami tiga makna sunnah. Dan ingat yang dimaknakan oleh Syekh di sini itu makna yang ketiga, ma yuqabilul bid'ah. Artinya seorang dikatakan ahli sunnah ketika dia menerapkan syariat-syariat Islam yang ada dalam Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa seorang mengklaim dirinya ahli sunnah sementara dia membuang prinsip-prinsip dalam Al-Quran, hanya menjalankan prinsip-prinsip sunnah, hadis-hadis Rasulullah. Demikian pula tidak bisa seorang dikatakan ahli sunnah hanya menjalankan prinsip-prinsip sunnah-sunnah Rasulullah, dia membuang Al-Quran. Seperti yang kita dengar di sana ada inkar as-sunnah, inkar as-sunnah, kelompok sempalan kaum muslimin yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi anehnya kok kenapa mereka bisa salat, mereka bisa zakat, mereka bisa puasa? Dari mana mereka temukan zikir-zikir dalam salat, takaran-takaran dalam berzakat, penjelasan-penjelasan dalam puasa? Padahal itu adanya di sunnah Rasulullah. Tetapi dengan beraninya mereka mengatakan inkar sunnah, pengingkar sunnah. Tayib, hanya beriman kepada Al-Quran. Tayib, ini tiga makna. Coba sebutkan tiga makna tadi, Bu Faiz. Makna sunnah yang pertama. Yang kedua. Nah, setelah antum faham tiga makna sunnah ini dan yang dibawakan oleh Syekh itu makna yang ketiga, kata Syekh, wattiba'us sunnati wajibun. Ini difahami, mengikuti sunnah itu wajib. Sunnah yang mana kok mengikuti sunnah wajib? Katanya sunnah itu dikerjakan melakukan fahala, tidak dikerjakan tidak mengapa. Sunnah yang mana ini? Pengertian yang mana? Pengertian yang ke? Yang kedua. Sunnah dalam artian dikerjakan bukan pahala, tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa, maka itu adalah arti yang kedua dari sunnah ma yuqabilul fard, lawan daripada fardu, lawan wajib, yaitu sunnah. Meskipun definisi ini definisi yang keliru dalam mendefinisikan sunnah, ya, tapi definisi sunnah yang paling bagus oleh para ulama disebutkan yusabu fa'iluhu wa yastahiqqul iqab, atau yusabu fa'iluhu diberikan pahala balasan orang yang melakukannya, wala yustahabul iqab tarikuhu, dan tidak berhak mendapatkan iqab yang meninggalkannya. Seperti itu kurang lebih daripada makna sunnah. Ingat, makna ini adalah indal fuqaha, makna sunnah yang kedua. Sehingga antum jika tadi makna sunnah yang tiga ini faham, tahu alur ketika seseorang mengatakan sunnah tidak mengapa enggak dikerjakan, oh itu makna yang kedua. Sunnah bukan daripada Al-Quran, itu makna yang pertama. Tapi ingat yang dikatakan Syekh di sini, wattiba'u sunnati wajibun, mengikuti sunnah itu wajib. Yang mana? Makna yang ketiga. Menjalankan prinsip Al-Quran dan sunnah itu wajib. Ya. Mengikuti jejak Nabi SAW dan para sahabatnya dari akidah dan muamalah itu wajib, bukan mustahab, bukan sunnah. Sehingga tidak dikatakan wattiba'u sunnati sunnah, yang mengikuti sunnah itu sunnah, tidak. Ya. Tapi ingat, wattiba'u sunnati wajibun, karena makna yang ketiga ini lebih khusus, mengikuti jejak Nabi SAW. Dan dalil dalam masalah ini banyak. Salah satunya disebutkan oleh Syekh di sini di surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terdapat padanya contoh suri teladan yang baik bagi kalian. Tentunya bagi orang-orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan hari akhir. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh panutan kedua yang tentunya harus ditiru oleh kita. Diikuti jejaknya, diikuti prinsipnya, akidahnya, muamalahnya, dan berbagai macam ajarannya, serta demikian pula dari para sahabatnya. Ini hanya satu ayat saja yang menunjukkan ayat ini telah mencakup semuanya dari ayat-ayat yang lain. Jikalau dikatakan oleh Allah SWT sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh, contoh apa saja yang baik, tidak perlu kita memakai rincian, oh dalam fikihnya saja kita ambil dari Rasulullah, salat sesuai salat Rasulullah, wudu sesuai wudu Rasulullah, tidak. Karena Allah SWT sebutkan di sini secara umum, sungguh telah ada pada diri Rasulullah contoh yang baik bagi diri kalian, atas diri kalian. Seluruh apa saja yang ada pada diri Rasulullah, seluruh apa saja yang telah diamalkan oleh Rasulullah, maka pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah, teladan yang baik. Terlebih jika kita melihat ayat-ayat yang lainnya. Ya. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uh, ikutilah. Perintah Allah SWT untuk mengikuti jalan dan jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Perintah pula, untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wattiba'us sunnati wajibun. Mengikuti sunnah itu wajib. Sehingga tentunya jangan puyeng, jangan bingung. Katanya sunnah dikerjakan mendapatkan pahala. Tidak, tidak mengapa. Kok mengikuti sunnah wajib? Bingung dia. Mengikuti sunnah wajib. Maka jika lo tidak faham tentang makna sunnah, tidak akan faham alur seperti apa dikatakan bahwasanya mengikuti sunnah itu wajib, yaitu mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Demikian pula yang menunjukkan wajibnya untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajil. Sudah kita lalui dalam matan yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimallahu taala. Yang dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memegang erat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah para sahabat, yaitu jejak jalan napak tilas keberadaan apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik itu yang menyangkut akidah, dakwah, ta'lim, muamalah, suluk, akhlak. Semua itu telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga ahli sunnah, kita yang menyatakan diri kita sebagai ahli sunnah mengikuti jejak Rasulullah, prinsip Rasulullah, maka dilihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam berdakwah, di dalam berilmu, di dalam bermuamalah, ditiru, dilihat seperti apa komando, seperti apa alur dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka antum akan debati bagaimana tentang alur dakwah yang sangat mulia dan mendapatkan kejayaan, mendapatkan kehormatan di sisi musuh-musuh Islam ketika itu, tatkala alur tersebut, jalur tersebut diikuti, diamalkan. Tayyib. Maka kita sekarang orang-orang yang terkemudian, yang jauh dari masa Rasulullah, tugas kita kembali melihat dan membaca, mengkaji kembali siar perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ilmu, dakwah, amal dan yang lain. Sehingga kita akan temukan seperti apa yang benar. Tidak mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti kepentingan diri, egoisme, anania dan yang lain. Tayyib. Ini yang seharusnya untuk kita meneliti kembali dalam penisbatan kita, menisbatkan ahli sunnah sebagai orang-orang yang meniti jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Yang sampai lisanul maqal, lisan kita mengatakan nahnu salafiyyin, nahnu ahli sunnah, tetapi jalan, metode, prinsip yang dilakukan keluar dari rel Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik. Maka seseorang keluar dari rel ahli sunnah, dari jalur ahlu sunnah, bukan berarti dia harus melakukan kesalahan yang banyak. Ya. Cukup dia melakukan salah satu prinsip utama dalam aturan syariat ini, maka dia telah keluar dari rel ahli sunnah wal jamaah. Telah keluar dari rel ahli sunnah wal jamaah. Ya, safar al-hawali, kemudian Salman Al-Auda dan yang lainnya dari tokoh-tokoh Sururiyin, ya, apakah mereka keluar dari real ahli sunnah karena banyak melakukan berbagai macam maksiat sementara kitab yang diajarkan sama akidah tauhidiyah, usul salata, fathul majid, ya. Tetapi yang mengeluarkan mereka dari rel ahli sunnah tiada lain adalah satu prinsip yang utama, yaitu al-wala wal-bara, loyalitas terhadap ahlul bid'ah wal ahwa. Sehingga terkadang seseorang bingung atau tidak tahu kok kenapa si fulan, sepengetahuan saya, ya, sepenglihatan saya, dia tidak minum khamar, ya, tidak berzina, tapi kok kenapa dikatakan ahlul bidah? Tayyib. Atau tidak dikatakan ahli sunnah lagi? Itu tadi. Seseorang cukup dikatakan keluar dari rel ahli sunnah tatkala melakukan satu pelanggaran penting pokok dari rel ahli sunnah. Tayyib. Sehingga yang kita lihat itu bukan titik kesamaan. Kalau titik kesamaan banyak, ikhwati fillah. Kita dengan Nahdiyin, dengan Muhammadiyah, dengan Syiah, dengan Mu'tazilah, banyak kesamaan. Iya, mereka baca Quran, kita baca Quran. Mereka sholat, kita sholat. Kalau cari kesamaan antara kita dengan kelompok-kelompok manusia yang lainnya, antum tidak akan menemukan titik perbedaannya. Ya. Tapi yang perlu kita cermati itu, yang perlu kita nilai titik perbedaannya, bukan titik kesamaannya. Tayyib. Apa bedanya wanita NU dengan wanita Muhammadiyah ketika pakai kerudung? Antum bisa membedakan, bisa memponis wanita tersebut kira-kira NU atau Muhammadiyah? Gak bisa kan? Karena ada titik kesamaan. Maka yang perlu kita cermat adalah titik perbedaannya. Dan ini yang sering penilaian beberapa orang yang menganggap bahwasanya sama, ya, di antara salafiyin satu dengan yang lainnya, sama dengan suriyin atau yang lainnya, ya, karena tidak tahu daripada sisi perbedaannya. Tayyib. Itu makna daripada sunnah secara bahasa dan juga secara syar'i. Wal bid'ah, walaupun bid'ah lughatan secara bahasa, kata beliau adalah asyai'ul mustahdath, sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang baru, ya. Sesuatu yang baru, sesuatu yang diada-adakan, maka secara bahasa adalah bid'ah. Apa saja yang baru, ya, yang diada-adakan, yang tidak ada contoh sebelumnya, maka itu secara bahasa dikatakan bid'ah. Bid'ah sepeda motor, ya, bid'ah kapal terbang, atau perkara-perkara yang lain yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Tetapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, diingat, diperhatikan bahwasanya ini bid'ah secara bahasa, ya. Bid'ah secara bahasa. Yang bid'ah secara bahasa ini ghairu malum, tidak tercela, ya. Tidak tercela. Wastilahan adapun secara istilah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ma'uhditha fid-din, perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini. Ini harus antum pegang. Namanya bid'ah yang terlarang, yang tercela, adalah perkara-perkara yang diada-adakan di mana? Di dalam agama ini. Sehingga keluar dari pengertian ini, ma kharaja atau kharaja fihi ma uritha fid dunya, yang diada-adakan dalam permasalahan dunia tidak dikatakan bid'ah. Meskipun antum mau mengatakan bid'ah adalah bid'ah lughawiyah secara bahasa saja, tetapi secara syar'i tidak dikatakan bid'ah. Ya, karena bid'ah ma'uhditha fid din, yang diada-adakan di dalam permasalahan agama ini. Ala khilafi ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin aw amalin, menyelisihi terhadap apa yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari sisi akidah ataupun muamalah. Ya. Apa saja yang menyelisihi prinsip Nabi dan para sahabatnya, maka itu adalah bid'ah. Sehingga ini makna yang ketiga. Di sana ada ahli sunnah, lawannya apa? Ahlul bid'ah. Ada orang-orang yang konsekuen menjalankan aturan-aturan Al-Quran dan As-Sunnah, dan ada orang-orang yang menyisihi aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Sehingga dikatakan ahli sunnah karena dia menjalankan aturan Allah SWT dan Rasulnya. Dan dikatakan ahlul bid'ah karena menyisihi aturan Allah dan Rasulnya. Bisa difahami? Ya, dikatakan ahlul bid'ah yaitu ma'uhditha fiddin, perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini, sementara hal itu menyelisihi apa yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, baik itu di bidang akidah ataupun yang lainnya. Ya, akidahnya dia keliru, menyimpang, muamalahnya berbeda, cara dagangnya, cara bertaninya, ya, kemudian cara berdakwahnya dan cara ta'limnya, ya, cara akhlaknya dan yang lain-lainnya menyelisihi apa yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka terjatuh ke dalam bid'ah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.